Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah, yang semoga dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat Pak ya kabarnya? Alhamdulillah. Afiah, kesehatan, kesempatan, kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ini sungguh anugerah besar. Di waktu yang sama, bainal maghrib wal isya seperti ini, banyak saudara-saudara kita yang masih di toko, masih di alun-alun, masih di jalan, masih di tempat-tempat yang selain masjid. Selain masjid. Adapun kita, bihamdillah, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk duduk di majelis ilmu. Bukan artinya kita lebih baik dari mereka yang di luar, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk kita mentaatinya. Kita tidak pernah mengeklaim amalan kita sudah diterima. Namun tanda baik wajib kita syukuri. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kalian cinta dengan keimanan. Amalan-amalan soleh. Siapa yang membuat kita tertarik? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan di malam kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, menambah iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang bab menyayangi saudara muslim. Disyariatkan menyayangi saudara muslim. Karena mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala menyayanginya. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluma. Hadith dari beliau juga, yakni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sinten Pak? Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau membantu Nabi kurang lebih 10 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluma." Tolonglah saudaramu. Yakni muslim. Tolonglah saudaramu muslim. Zaliman au mazluma. Baik dalam keadaan dia sedang berbuat zalim, atau sedang dalam keadaan dizalimi. Ya. Bentuk sayang kepada saudara kita adalah menolong. Adalah apa? Menolong. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluma." Buktikan cintamu kepada saudaramu dengan menolongnya. Di saat dia zalim atau di saat dia sedang dizalimi. Faqala rajulun. Maka ada seorang sahabat yang bertanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ansuruhu idza kana mazluman. Aku akan menolong saudaraku tersebut apabila dia sedang dizalimi. Hartanya, kehormatannya, ya, darahnya, kerabatnya, agamanya. Agama bisa dizalimi? Bisa. Kalau kita melihat ahlul bid'ah, ahlus syarr, orang-orang yang jelek, orang-orang yang berusaha memurtadkan saudara kita, berarti dia mengganggu agama saudara kita. Mengajak pada hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dia mengganggu agama saudara kita. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini akan menolongnya, menolong saudaraku itu, apabila dia sedang dizalimi. Ara'aita in kana zaliman. Bagaimana arahanmu, wahai Nabi SAW, apabila saudaraku tersebut justru berstatus zalim. Berstatus zalim. Kaifa ansuruh? Bagaimana caranya aku menolongnya? Ya. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, tahjuzuh au tamna'uh. Tahan dia. Halangi dia minadzulmi, dari kezaliman. Fa inna dzalika nasruh. Karena dengan kita menahan dia, menghalangi dia dari terwujudnya kezaliman, maka itu adalah bentuk engkau telah menolongnya. Rawahul Bukhari. Pada sisi kedua ini, tidak semua orang mudah paham. Tidak semua orang mudah paham. Contoh, ini ada orang suka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak disampaikan oleh Rasul. Berarti kan dia zalim. Ya. Ketika kita membantahnya, menerangkan titik permasalahan dalilnya, membantah, menerangkan, mengingatkan manusia dari pemikiran-pemikiran menyimpang yang dia sebarkan, sebagian orang mengatakan suka perpecahan. Ya. Benere dewek bae, kan gitu ya. Emangnya surga buat kamu tok, kayak gitu. Padahal posisi kita sedang menolongnya, jangan sampai dia mendapatkan dosa jariyah. Ya, dosa apa? Jariyah. Oleh karena sebagian salaf ketika ditegur, ketika membicarakan orang yang dia ini menyimpang dan mengajak orang lain dalam penyimpangan, kan ada orang yang menegur, wahai imam, engkau telah menghibahinya. Diam ya ahmak, kata ulama ini, diam. Kamu ini gak tahu apa-apa. Justru aku lebih sayang kepada dia dibanding orang tuanya. Orang tuanya menyelamatkan dia dari kelaparan, dari pakaian yang telanjang dianya. Orang tua kan belikan baju, memberikan makan, merawat kalau sakit. Kalau saya, nolong dia jangan masuk neraka. Paham ya? Cuman semua tidak banyak orang yang bisa memahami hal ini. Wa fi hadza dalil ala wujubi nusratil mazlum. Maka dalam hadis ini perintah Nabi alaihi salatu wasalam, tolonglah saudaramu dalam keadaan dizalimi atau menzalimi, wajibnya kita menolong orang yang terzalimi semampu kita, dan juga harus menggunakan hilm. Harus menggunakan ta'akul, menggunakan akal. Misal, ini dalam rangka membela Muslim Palestina, terus bermain bombay Israel. Afwan, Yahudi, bukan Israel. Kalau Israel kesenangan ya, Yahudi. Kalau Israel, Nabi Yakub. Nabi siapa? Yakub. Terus bombay ya. Itu mereka ghassabun, orang-orang yang menjajah, mengambil tanah, menzalimi muslimin. Ketika kita sembarangan dengan dalih menolong, akhirnya apa? Seakan-akan kita itu nampar musuh, ya, cuma nampar tok, plek, sana malah bunuh 10, 20. Ini namanya tidak ta'akul, tidak dalam memikirkan sebab dan akibat. Semangat boleh, tapi harus diiringi dengan syar'i, diiringi dengan ilmu syar'i. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria sezaman kan. Beliau itu orang-orang Palestina itu, Nabi Isa, orang-orang Syam maksud saya, orang-orang Syam. Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Yahya bahkan dibunuh. Nabi Yahya itu bahkan dibunuh. Coba carikan dalil mereka bertiga diperintahkan oleh Allah untuk melawan Romawi. Pada saat itu Syam itu dikuasai oleh orang Romawi dan Romawi Ahlul Kitab. Dan Romawi Ahlul Kitab. Artinya mengingkari kemungkaran itu harus dengan kebaikan dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena air kencing tidak bisa untuk mencuci najis. Air kencing tidak bisa untuk mencuci apa? Najis. Artinya jangan mengurai kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Atau bahkan yang semisal atau yang lebih besar. Yang semisal atau yang lebih besar. Ini bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Wajib menolong saudaramu yang terzalimi. Tapi dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu. Ya. Jangan sampai karena tidak dibimbing ilmu, akhirnya justru kita bertambah mendzalimi saudara kita. Lah kalau kayak tadi misalnya, saudara kita dizalimi, kita melakukan hal-hal bodoh. Akhirnya saudara kita tambah terzalimi lagi. Walaupun kita mendoakan ya, harir, ya Allah mudahkan saudara-saudara kita di Palestina ya. Nam, sebenarnya itu perkara besar yang dikembalikan kepada para ulama. Bukan hanya semangat, tapi harus ditinjau secara hukum apa? Syar'i. Ya. Jadi kita membantu fisik ke sana tidak, tapi dengan doa kita membumbung ke langit. Jangan dua-duanya. Jangan berangkat ya tidak, doa ya tidak. Nah, kita mendoakan saudara-saudara kita fi aqsal ardi wa magharibaha. Di timur dan di barat. Semua kalau itu muslim harus kita sayangi. Harus kita apa? Sayangi. Nyawa mereka tumpah, kita juga sakit. Harta mereka, rumah mereka hancur, kita juga sakit sedih. Ya, kita juga apa? Sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat seperti itu. Azizun alaihi ma'anit tum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari diri kalian. Maksudnya dari manusia. Dari Arab. Dari bangsa apa? Arab. Nabi Muhammad orang Arab ya? Orang Arab. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashim namanya Amr. Abdul Muttalib namanya Syaibah. Ibn Abdi Manaf. Ibn Abdi Manaf. Muhammad ibn Abdullah ibn Syaibah terkenal dengan Abdul Muttalib. Ibn Hashim namanya Amr terkenal dengan Hashim. Ibn Abdi Manaf. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi. Sangat berat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'anittum. Apa yang membuat kalian susah. Apa yang membuat kalian susah. Untuk Nabi sangat sedih. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi adalah sosok yang paling semangat untuk kalian semua bahagia. Fid dunya wal akhirah. Dengan orang-orang mukmin Nabi sangat sayang. Raufur rahim. Rauf apa? Rahim. Jelas. Kita pun harus di belakang beliau menyayangi saudara muslim. Dengan dalil ini. Wajib menolong saudara yang terzalimi. Tapi harus dengan akal sehat. Dengan ilmu yang syar'i. Dengan bimbingan yang matang. Ya. Jangan menimbulkan justru kezaliman yang lebih parah kepada saudara kita. Lebih parah kepada saudara kita. Contohnya tadi lah ya. Udah saya contohkan kan tadi. Muslim Palestina katanya dizalimi. Tapi dengan kelakuan bodoh. Ya. Malah kemudian dibombardir balik. Itu kan salah. Salah apa enggak? Salah. Kita yakin semua muslim tidak pernah rela saudaranya dizalimi. Tapi caranya jangan seperti itu kan gitu. Caranya jangan seperti itu. Contoh yang lain banyak. Contoh yang lain banyak. Tapi yang lagi hangat lah ceritanya lah ya. Lagi hangat. Nah. wa ala wujubi nasri dhalim ala alwajhi alladhi dhakarahu. Ala alwajhi alladhi dhakarahu. Ya. Demikian pula wajib menolong saudara kita yang sedang berbuat zalim dengan cara yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menahannya dari kezaliman. Kalau saudara kita ini menyebarkan kebid'ahan, kita tolong dia jangan sampai terwujud, karena bid'ah tidak layak edar. Ada standarnya kan? Standar itu Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafis salih. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa, buatlah syarat baru. Ikutilah apa yang diturunkan kepada Rabb kalian, kepada kalian. Apa yang diturunkan melalui Jibril, Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa kita syaratkan bifahmi salafis saleh? Karena kalau dipahami seenak sendiri, bisa memunculkan syarat baru. Bisa memunculkan syarat baru. Karena di dalam memahami itu perlu perangkat. Dan perangkat yang paling utama adalah orang-orang yang sezaman dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Al-Quran turun, Nabi jabarkan. Al-Quran turun, Nabi jabarkan. Amalannya begini. Setelah itu murid-murid beliau. Jadi Al-Quran itu dan sunnah tidak boleh sembarangan dipahami. Yajib ala kulli muslim yastash'ir annahu yutarjim anillah. Seorang muslim itu ketika membawakan ayat, menterjemahkannya, harus sadar bahwa dia penterjemahnya Allah. Penterjemahnya Allah boleh main-main enggak? Hati-hati, jangan sampai keliru. Jangan sampai apa? Keliru. Maka harus bifahmi salafi as-salih. Dengan pemahaman as-salaf. As-salaf itu artinya orang gemien. Zaman dulu. As-salih. Tapi sing soleh. Tapi sing soleh. Wong gemien kan akeh juga yang toleh. Yang tidak apa? Yang tidak soleh. Ya. Abu Lahab. Wong gemien. Wong gemien. Ahmad ibn Abi Duat. Orang dulu apa orang sekarang? Orang dulu. Ahmad bin Abi Duat itu ahlul bid'ah yang mepet pemerintah sehingga Ahmad ibn Hanbal di penjara kurang lebih 20 tahun. Namanya sama-sama Ahmad. Ya, satu Ahmad ibn Abi Duad, yang ini Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ya. Ketika dihadapkan di depan penguasa, Imam Ahmad cuma mengatakan, "Tolong bawakan ayat hadis yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, satu saja." Gak bisa jawab. Mereka cuma bilang, Ahmad ini menyesatkan. Gitu toh. Mencela gampang apa mudah? Banget gampangnya. Banget apa? Banget gampangnya. Tidak menggunakan hujjah. Demikian pula, Hussein Al-Karabisi juga sama orang sesat zaman gemien. Makanya apa? Bifahmi as-salafis salih. Kita itu udah didahului orang-orang soleh banyak banget ya. Jadi jangan kita merasa orang yang pertama kali membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, paling kepingin masuk surga. Salah. Kita itu orang kesekian juta, bahkan kesekian ratus juta. Di depan kita udah banyak orang soleh yang sudah membaca Al-Quran, yang sudah mengamalkannya. Maka ikutilah. Jangan membuat apa? Bid'ah. Berarti kalau ada orang membuat bid'ah, zalim apa enggak? Zalim. Apa sih definisi bid'ah? Nah, jangan kita kemudian enggak ngerti. Karena untuk mengidentifikasi ini kezaliman atau tidak dalam bab kebid'ahan, kita harus tahu bid'ah itu apa. Ya, bid'ah itu adalah, dengerin baik-baik. Bid'ah itu adalah al-ikhtira'u fid-din. Ajaran baru dalam agama yang dibuat-buat. Akidah, ibadah, muamalah, amalan atau meninggalkan. Yang jelas adalah thariqatun fiddin. Ajaran yang dijadikan jalan untuk beragama. Saya ulangi. Ajaran yang dijadikan jalan untuk beribadah, untuk beragama. Mukhtara'atun. Sengaja dibuat-buat. Tudohi syari'ah. dimirip-miripkan dengan syariat, walaisat bisyari'ah, dalam keadaan bukan syariat. Walaisa 'alaiha dalil minal kitabi wala minas sunnah, dan tidak ada bukti dasar hukumnya dari Al-Qur'an dan sunnah. Itu bid'ah. Jadi urusan agama apa urusan dunia bid'ah itu? Agama. Kalau mikrofon ya dunia, ya. Motor ya dunia, mobil ya dunia, HP ya dunia, gelas ya dunia. Kalau ada yang bilang zaman kemien kan Al-Qur'ane dari pelepah kurma, dari batu pipih. Kok sekarang pakai kertas bagus? Apa ini bukan bid'ah? Kertasnya dunia atau bukan? Dunia. Siapa yang ngomong kertas itu agama? Ya. Standar sesuatu dikatakan sebagai bid'ah itu ketika di zaman Nabi sebenarnya bisa dilakukan namun tidak dilakukan karena memang bukan ajaran. Kalau Al-Quran kertas, zaman dulu bisa dilakukan enggak zaman Nabi? Sulit. Kertasnya tidak selevel dan sebagus HVS-HVS masa kini. Sehingga beda media dengan beda ajaran. Jadi yang dikatakan bid'ah itu ajaran, keorisinilan ajaran itu yang kita jaga. Adapun media mah bebas. Bebas apa enggak? Bebas. Kita pakai karpet zaman Nabi ya, enggak pakai karpet lah ya. Ya kita pakai karpet ya bukan bid'ah, wong karpet itu dunia. Nah, berarti kertas tadi bukan bid'ah, bukan masalihul mursalah. Kemaslahatan untuk menyambung sebuah syariat yang memang ada dasar hukumnya. Ya. Kalau bid'ah itu memang di zaman Nabi bisa dilakukan, tapi Nabi tidak lakukan. Nabi tidak lakukan. Ya. Naam. Contohnya banyak ya. Contohnya banyak. Misalnya, keyakinan Allah ada di mana-mana. Keyakinan Allah di mana-mana. Padahal Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman ada, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Keyakinan ini, di zaman Nabi, kalau misalnya bukan bid'ah, bisa diamalkan enggak? Bisa, wong semua orang juga punya hati, hati masa lampau dan hati masa kini. Ya, cuma hati masa lampau lebih bersih-bersih kalau masa kini. Ya, masa kini hatinya kotor-kotor karena banyak maksiat. Banyak apa? Maksiat. Tapi untuk meyakini Allah di atas arsy di zaman Nabi bisa, di zaman sekarang bisa. Tapi kalau untuk meyakini apa? Allah di mana-mana di zaman Nabi kalau memang itu benar bisa enggak diyakini? Sangat bisa. Kenapa Nabi enggak yakini? Karena itu bukan ajaran Allah. Ada seorang budak perempuan, majikannya datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, aku khilaf. Lah gimana? Itu budak perempuanku saya pukul. Ya udah. Saya bebaskan ya Rasul. Jangan dulu bawa ke sini, ya. Ditakoni disit, ditanya dulu. Aina Allah? Fisama, kata perempuan ini. Kata budak perempuan ini. Di atas langit. Man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Baru kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat ini. I'tiqha fa'innaha mu'minah. Bebaskan dia sebagai orang merdeka karena dia hamba mukmin. Berarti kewajiban iman meyakini Allah di atas langit. Ya bang, enggak? Karena Nabi mengatakan dia beriman setelah menjawab. Sama. Ini contoh. Udah paham bid'ah, udah paham ya? Karena sebagian orang itu akal-akalan untuk melindungi ajaran palsu, dia membandingkan dengan media-media ini, dengan media-media ini. Ya wis kae sing suka membid'ahkan, ah jangan go motor. Ya wis tenggo kok kapengan ah. Ya. Nah, sebanyak-banyaknya orang punya motor nganggone si jitok mesti. Ya. Maksud saya barakallahu fikum, jangan mau dibodohi. Karena bid'ah itu bukan sesuatu yang remeh. Benar-benar tidak sesuatu yang remeh. Besar dan sangat dimurkai. Nabi setiap khutbah mengingatkan ke bid'ah apa enggak? Mengingatkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Padahal di depan Nabi belum ada bid'ah. Berarti memang berbahaya apa enggak? Berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Nabi punya telaga. Qaumun ukhtuliju duni. Ternyata ada orang-orang yang diusir dari telagaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguh engkau tidak mengerti apa yang mereka perbuat setelahmu dari penyimpangan-penyimpangan agama. Bahaya enggak? Telaga loh, telaga tuh lebih manis dari madu, lebih putih dari salju. Yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Kita mengikuti tahapan-tahapan akhirat. Kalau haus, berat apa enggak? Berat. Maka bid'ah itu bahaya. Lebih lagi di dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka yang tidak diizinkan untuk Allah? Yang tidak diizinkan oleh Allah. Berarti ahlul bid'ah nandingi Allah enggak? Nandingi Allah, Allah bikin aturan begini, sunahnya begini, ajarnya begini, gawe dewe. Berarti apa? Menandingi Allah enggak? Menandingi Allah. Oh enggak, ini niatnya baik. Oh berarti ada kebaikan yang Allah tidak tahu. Ya, mencela enggak? Mencela. Allah itu maha sempurna. Wis ora usah gawe gari mehlu, ya. Enggak usah bikin, ikuti saja. Waqad kufitum, sungguh kalian sudah apa? Dicukupi. Jadi kita tuh hamba, bukan Tuhan. Kalau Tuhan lah gawe, ya. Kalau Tuhan bikin syariat, kalau hamba ngikuti syariat. Nah, kalau ada orang seperti ini misalnya, zalim apa enggak berarti? Zalim. Maka kita wajib menolongnya. Jangan sampai dia menyebarkan bid'ah kemana-mana. Akhirnya dia dapat dosa jariah. Justru yang jahat kepadanya adalah orang yang mendukungnya. Ahli tribun. Ahli tribun. Ya, wis ora apa-apa, bener. Kata wong ora bener. Ya, jenengan tokoh hebat. Ya, bukan teman yang selalu membenarkanmu. Teman itu orang yang meluruskanmu di saat kamu salah, itu teman. Ya, orang yang sayang. Tapi kalau orang selalu mendukungmu, salah benar, maju. Lah. Maju ke pelosok neraka bahaya apa ora? Ya. Bahaya kan? Na'am barakallahu fikum. Maka kalau kita sayang kepada saudara kita, kita punya ilmu, bantah. Dengan lembut, ya. Dengan lembut dibantah, ya. Urusan dia belum dengar, kita doakan. Selesai kan? Kita selesai. Tapi bukti sayang kepada kaum muslimin, ya, nama adalah dengan kita tahnah juzuhu, kita halangi dia dari kemungkaran. Kita halangi dia dari apa? Kemungkaran. Bukan jahat. Bukan apa? Bukan jahat. Bukan ingin menjatuhkan. Bukan. Jangan sampai dirayu setan yang namanya orang menasehati ingin menjatuhkan diri kita. Ya, ya wajar namanya kita kan punya gengsi ya. Punya gengsi enggak? Kita tuh hukum asalnya senang dipuji orang. Jadi kalau dikritik gitu rasanya kayak ditampong. Ya, memang harus bersabar. Memang harus apa? Bersabar. Ya, tapi yakini orang yang mau dikritik, mau kembali kepada kebenaran itu orang mulia. Orang apa? Orang mulia, bukan orang rendah. Jangan dipahami berarti ya aku ngisore sing menasehati ya. Berarti saya di bawah dia ya. Berarti saya kurang cermat ya. Justru Anda cermat. Cermatnya gimana? Cepat kembali berarti Anda cermat. Maka orang pertama. Yaitu Nabi Adam kan orang pertama lah ya. Nabi Adam orang pertama. Salah apa benar terus? Pernah salah. Bahkan beliau itu kan orang yang akalnya paling sempurna. Orang yang sudah pernah masuk surga. Berarti kan orang yang hebat banget nih Nabi Adam itu. Akalnya paling sempurna. Karena manusia pertama. Ya, berarti akalnya paling bagus. Fisiknya paling bagus. Tapi Allah takdirkan berbuat dosa. Untuk apa? Untuk Allah berikan nikmat taubat. Allah muliakan. Jadi takdir dosa adalah jalan untuk Allah memberikan ibadah baru kepada hamba ini untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. diangkat derajatnya. Berbuat dosa, kalau ibarat orang sehat, lagi sakit ya kan? Berbuat dosa kan lagi sakit. Kadang orang itu, setelah sakit, sembuhnya lebih kuat dibanding sebelum sakit. Ya enggak? Iya. Nah, bisa terjadi. Bisa apa? Terjadi. Maka, bisa jadi orang berbuat dosa dengan sebab itu justru dia masuk surga. Kenapa? Dia kayak takut banget. Yang sebelah sini orang ya merasa selalu bersih. Akhirnya dia bangga, akhirnya malah tidak diampuni dosanya. Yang ini melakukan dosa tapi terngiang-ngiang terus dalam hidupnya. Dia takut, dia bangkit, dia takut, dia bangkit. Jadi barakallahu fikum, kalau kita salah, kita dibenarkan, kita diluruskan, berarti kita sedang ditolong, saudara kita sedang sayang kepada kita. Ya, raddul fi'linya, raddul fi'li itu maksudnya respon. Ya, raddul fi'li, respon kita kepada saudara kita yang sayang kepada kita dengan membantah kita, meluruskan kita adalah berterima kasih. Jangan ikuti kesombongan diri kita. Jangan ikuti kesombongan diri kita. Nah, kalau memang kita mau mendiskusikan, mau bermunakosyah, mau berbincang, ya kita bincang dalam rangka mencari kebenaran biar gamblang di depan kita apa yang dikritikan kepada kita sebenarnya salah. Ya, jangan kemudian kita kalau diskusi sing penting menang. Jangan sing penting menang, ya. Yang penting al-haq tampak. Kalau sing penting menang, nanti kita debat kusir. Sampai pagi pun kalau dimulai ba'dal isya, sampai pagi enggak selesai. Karena sing penting menang. Kalau yang penting menang, tidak akan mungkin ada yang mau ngalah. Kan gitu. Tapi kalau kita adem, dingin, tujuannya bagus, ya dalilnya dirinci satu-satu, antum dalilnya apa? Oh, surat Al-An'am, ayat segini. Coba tafsirnya Al-Imam At-Tabari bagaimana? Tafsirnya Ibnu Katsir bagaimana? Tafsirnya Sa'di bagaimana? Pengamalan ulama muasirin zaman sekarang bagaimana? Pengarahannya coba yuk lihat pelan-pelan. Oh, ternyata begini ya. Oh ya. Kesuwun-kesuwun ya. Matur nuwun. Janjane aku sing salah, kan gitu ya. Enggak apa-apa kan? Barakallahu fikum. Jadi dia yakin benar bahwa apa yang disampaikan itu apa? Salah. Maksudnya kitanya yang salah, ya. Beliaunya yang benar. Jazahullahu khairan ilmiah. Apa? Ilmiah. Nah, dan kadang ujian. Ujiannya apa? Saudara kita goling ngomong nyelekit. Ya, ujian. Ya. Ngomong ini tak bener. Tapi bahasanya, Masya Allah, aku pengen jeblok ya. Kita dengar, wah nyelekit banget. Sabar. Ya, sabar. Justru karena surga itu mahal. Kuping kita harus siap menahan ya cara yang salah untuk kebaikan. Ya, nasihatnya salah, caranya gitu maksudnya, tapi nasihatnya benar, cuman caranya aja yang salah. Ya, kan kita enggak bisa nuntut orang menasihat ini yang benar ya. Kan gitu ya. Tapi jenengan salah apa? Iya, jan-jane salah, tapi ini sing bener ikane, gitu kan. Antum yang benar menyampaikannya. Kan kita enggak bisa menuntut orang semua kayak gitu ya. Karena semua orang punya latar belakang akhlak. Semua orang punya latar belakang perangai. Kebetulan dia itu orangnya respon banget dan kurang beradab memang. Tapi nyatanya benar. Gimana? Ya, kita tidak bisa request. Ya, tolong yang menasihati saya sing lembut-lembut dok. Ya, ya nam. Tidak semua kan? Tidak semua. Ini. Kalau yang lembut kepret itu gitu sama kita. Ora salah, antum salah, antum salah. Apalagi orangnya menengan gitu ya, santun kepada kita. Afan akhi, bukankah baiknya seperti ini? Yora, ya. Yang enggak baik seperti itu, ini gini-gini. Apalagi kita punya kecerdasan bicara, punya retorika yang bagus. Ya, akhirnya dibolak-balik, akhirnya kita bertahan di atas kesalahan. Di atas apa? Tiru Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ka'ab bin Malik ketika di depan Nabi SAW, wahai Rasulullah, ana punya kecakapan retorika. Saya yakin kalau ngomong di depan selainmu, pasti saya akan lolos dalam keadaan tidak dicela. Tapi saya tahu kalau saya bohong, tidak lama turun wahyu kebongkar. Ya, beliau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. untuk mempermainkan lidahnya. Untuk mempermainkan apa? Lidahnya. Orang akan sesat kalau diberi musibah suka mendebat. Ya, suka mendebat. Ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tidaklah kaum sesat setelah mendapatkan hidayah kecuali karena senang ngeyelan. Senang apa? Bantah. Oh, bantah lagi. Ya. Bukan kita enggak boleh menerangkan al-haq, tapi yang dimaksud adalah hal negatif suka membantah al-haq. Suka membantah apa? Al-haq, ya. Naam. Kemudian hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis ana sudah paham ya? Sayang kepada saudara kita dengan menolongnya, baik ketika dia berbuat zalim atau dalam keadaan dia dizalimi. Kalau sedang dizalimi mudahlah ya, semua orang paham namanya orang dizalimi, kita bantu sesuai apa yang kita bisa dengan ilmu syar'i, dengan yang benar. Kalau yang dizalimi dengan menghalangi dari kemungkaran, tadi saya contohkan bid'ah, nanti turun lagi dosa besar, turun lagi terus seperti itu. Pokoknya kalau dia berbuat zalim, kita bisa mencegah, itu cara menyayanginya. Itu cara menyayanginya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 5. Jumlah ini salah satu cara pengajaran. Jadi kalau kita jadi guru, jumlah merupakan salah satu cara metode agar murid gampang apal. Artinya, sabda Nabi khamsun 5 itu bukan pembatasan. Hak seorang muslim atas muslim yang lain 5. Tidak 5 saja, diantaranya 5. Paham ya? Nah, jangan kemudian kita kolot, 5 tok ya. 5 tok. Ini 5 yang disebutkan di dalam hadis ini. Paham ya? Nah, di hadis yang lain ada lagi. Raddus salam. Menjawab salam. Kita didoakan. Assalamualaikum. Ya, keselamatan untukmu. Atasmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan barokah. Dapat 3 ya. Salam, rahmat, barokah. Berarti saudara kita menyayangi kita apa enggak? Menyayangi kita, maka kita pun harus menyayanginya. Wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi tahiyah, salam, maka balaslah dengan balasan yang lebih baik. Ya, misalnya assalamualaikum, berarti kita tambahi warahmatullahi. Seperti itu. Dan perlu diperhatikan, kalau salam di WA, tulisnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau nulisnya mandan bebek, jawab aja pakai lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita jawabi pakai tulisan yang lain. Dan kita yang di WA pertama, jangan perasaan gitu nih, ustaz orang jawabi. Jawabannya pakai lisan. Tidak harus pakai tulisan juga. Paham? Nah, barangkali orang kan enggak senang ngetik ya. Enggak senang ngetik. Jawab pakai apa? Lisan. Tapi kalau kita mau jawab pakai tulisan lebih baik. Karena tidak menyimpan praduga. Ya, tidak menyimpan aja-aja gitu ya. Ustadz lagi jengkel gitu. Bukan ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita langsung jawab pakai apa? Yang lain. Jadi kalau WA beda sama telepon, ya video call atau call, ya beda. Kalau call ya kita jangan pakai batin. Assalamualaikum. Wah ya orang mudeng kan aneh ya. Nah, dijawab pakai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tulisan, kita boleh jawab pakai apa? Lisan. Saya lisan. Karena bentuk sayangnya kita, maka kita menjawab. Mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Menjawabnya, hukumnya wajib. Maka ini adalah amalan sunnah yang lebih banyak pahalanya dibanding wajib. amalan wajib kan lebih banyak pahalanya daripada sunnah. Tapi ini, keadaan ini, amalan sunnah lebih banyak pahalanya dibanding yang wajib. Maka kita memulai salam karena kita mengamalkan sunnah yang dengannya mewajibkan orang menjawabnya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi, ya kan mengucapkan salam sunnah. Jadi saya tuh pengen yang wajib. Gitu, salah. Pahalanya justru banyak yang memulai. Banyak yang memulai. Wa iyadatul marid. Yang kedua, hak saudara muslim adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Ya. Tidak harus yang sudah di rumah sakit. Ya. Jangan nunggu jenguk itu kalau sudah sampai rumah sakit. Gitu. Ya kalau kita tahu dia sakit, ya, nam, jenguk. Tapi sih bisa kandahan, ya orang apa-apa. Ya. Katanya sakit, tapi sih bisa ngobrol. Ya gak apa-apa. Justru kita tuh seneng gitu loh. Saudara kita sakit berarti tidak nemen-nemen kan gitu. Masih bisa ngobrol, masih bisa ini. Ya. Jangan dianggap menjenguk orang sakit itu yang sudah diinfus, tepar, ya. Nah, karena itu bentuk sayang. Bentuk apa? Sayang. Karena jiwa ketika sedang sakit itu akan lebih membuka. Ya. Apalagi itu orang anu ngeyelan gitu ya. Saudara kita anu banget ngeyelan tapi lagi meriang. Lah kita datangi. Barangkali apa? Lembut hatinya. Seorang Yahudi di ujung maut. Nabi alaihi salatu wassalam. Yahudi loh bukan Muslim. Yahudi. Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Simpati dia kepada Nabi kan karena dijenguk. Ya enggak? Karena dijenguk. Atir Abul Qasim. Dia melihat bapaknya terus ikuti Abul Qasim. Langsung dia masuk Islam. Dengan sebab dijenguk jadi masuk Islam. Ya. Dengan sebab dijenguk saudara kita jadi bisa wudu. Jadi bisa sholat. Jadi semangat hidup. Tidak merasa susah sedunia sendirian kan gitu. Nah orang kan akan tasliyah. Akan senang kalau orang itu masih menyupport cerita, anu lar apa, sikile lar, karena malah pada buntung, gitu kan? Nah, dia kan jadi, oh ya, jadi ya, si mending lah ya, gitu. Iya, si mending, orang apa, kan gitu. Nah, jadi demikian, kalau dijenguk itu lebih apa? Lebih terbuka hatinya, lebih terbuka hatinya, bentuk kasih sayang. Watiba'ul janaiz. Watiba'ul janaiz. Dan mengikuti jenazahnya. Ikuti prosesi jenazahnya. Ini juga bentuk apa? Bentuk hak. Sayangnya kita kepada saudara kita sampai finish. Ya, sampai apa? Sampai finish. Ya. Sampai pun dia sudah tidak bernyawa, saya antarkan dia ke dalam kubur. Thumma amatahu fa'akbaroh. Kemudian Allah mematikan hamba, lalu Allah menguburkannya. Kata Ibnu Abbas, Allah memuliakan manusia dengan dikuburkan. Sebaik-baik prosesi, prosesinya orang Islam. Diwudukan dulu, dimandikan dulu, dikafani, diwangini, baru dimasukkan kuburan. Orang dobong, ya. Ini mayit dobong, jebluk, del. Ya. Apa katanya? Dikremasi apa-apa itu. Itu bukan sayang. Ya, belum masuk neraka sudah diobong. Ya Allah, kasihan enggak? Kasihan. Ya. Jadi yang paling sayang kepada manusia itu adalah syariatul Islam. Syariatul Islam. Bukan juga diformalin, bukan juga maksudnya formalin kalau untuk dibawa dalam keadaan enggak merusak sih enggak apa-apa. Maksud saya itu diawetkan gitu. Enggak juga. Ya. Nah, ini. Wa ijabatud da'wah. Wa ijabatud da'wah. Ya. Menjawab undangan. Menjawab apa? Undangan. Nah, menjawab undangan ini ada keterangannya ya yang lebih lanjut. Barakallahu fikum. Namun ada penjelasannya. Insya Allah kita sampaikan pada pertemuan nanti ya, berikutnya ya. Kalau ini penjelasannya panjang. Ini saya sampaikan ringkas-ringkas dulu supaya paham. Ya. Kalau kita dipanggil saudara kita, hukum asalnya kita menjawab. Terlebih lagi kalau walimahan. Ya. Terlebih lagi kalau apa? walimahan. Naam, ini. Yang bikin orang tidak mau itu kan karena oski mesti kondangan maning gitu ya. Ya. Walimahan barakallahu fikum itu kan aslinya memakan hidangan walimah kan gitu ya. Karena kita sayang kepada saudara kita ya maka kita kondangan kan gitu ya. Gitu aja hukumnya. Nanti kita jabarkanlah yang masalah ijabah tuh ad-da'wah. Wa tashmitul 'athis muttafaqun 'alaih dan yang kelima mendoakan orang yang bersin setelah bertahmid. Alhamdulillah yarhamukallah ya. Nanti ucapan kita yarhamukallah tashmit al-'athis namanya menjawab atau mendoakan orang yang bersin setelah bertahmid. Kalau yang tidak bertahmid ya kita tidak mengucapkan yarhamukallah. Nah, itu termasuk hak. Isinya adalah doa dukungan. Muttafaqun 'alaih bentuk sayang. Bentuk apa? Bentuk sayang. Ini sudah azan Isya ya. Sudah azan Isya. Barangkali ada yang mau bertanya. Tafadhol. Nggih. Silakan. Naam. Wa jazakumullah khair. Al-Qur'an Allah berfirman wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, di dalam surat Al-Isra. Ayatnya saya enggak hafal, ya, tapi kalau cetakan Madinah itu halaman nomor 9. Ya, halaman nomor 9 agak bawah, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an dan kami turunkan Al-Qur'an. Minnya itu bukan tab'ir. Min kan kalau kita belajar durusul lughah dari ya. Ya, minhum sebagian dari mereka kan gitu. Tapi kalau di sini minnya lil jinsi. Maksudnya jenis Al-Qur'an seutuhnya itu obat. Bukan singar petok, burine ora, tengahe iya, bukan. Semua dari Al-Fatihah sampai Anas itu obat, ya. Ma huwa syifa, yang itu adalah obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan tidaklah Al-Qur'an menambah orang zalim kecuali kerugian. Artinya apa? Al-Qur'an itu obat dari depan sampai belakang untuk semua penyakit rohani dan jasmani. Adapun jasmani buktinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu meruqyah dengan Al-Fatihah orang yang sakit jasmaninya. Orang yang sakit apa? Jasmaninya. Berarti jasmani dan rohani juga bisa. Maka kalau kita sedang galau, sedang sedih, sedang gundah gulana, baca Al-Qur'an. Baca apa? Baca Al-Qur'an. Temui kalamullah, kalamur rahman. Dibaca supaya hati kita apa? Tenang. Karena itu ada zikrullah. Itu ada zikrullah. Kemudian kenapa kok saya udah baca Qur'an tapi ya orang tenang-tenang. Itu tadi ayatnya wala yazidu dzalimina illa khasara. Berarti jenengan zalim. Ya. Karena jenengan zalim, Al-Qur'an tidak menambah ke kamu kecuali apa? Kecuali kerugian. Maka bagaimana? Ya, kita bertobat dari kesalahan kita, bersihkan hati kita. Jangan dengki yang berlebihan, ya, jangan marah tanpa sebab dan lain-lain lah. Yang itu penyakit-penyakit kalbu bersihkan. Al-Qur'an itu bagus, tapi kalau tempatnya kotor ya tidak masuk. Tidak apa? Tidak masuk, ya. Kalau pertanyaannya adakah ayat khusus untuk mengobati? Saya katakan tadi dari depan sampai belakang semuanya adalah apa? Obat, ya, semuanya obat. Namun betul memang sebagian orang mengambil ayat kursi, Al-Fatihah. Ada memang surat-surat yang Allah lebihkan dari surat yang lain dengan dalil khusus. Dengan dalil apa? Khusus Al-Fatihah. Ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, al-mu'awwidzatain. Ya. Sebagian orang bahasanya jerek trikul. Ya. Trikul kayak eskul-kul. Ya. Nah, al-mu'awwidzatain. Gitu bahasanya. Jangan trikul. Ya, ya tiga kul gitu katanya. Ya, ya Al-Fatihah, ayat kursi dan surat-surat sebagiannya memang dicomot-comot untuk ruqyah yang ini, yang ini, yang ini. Tapi kaidahnya dari depan sampai belakang semuanya apa? Obat. Ya. Namun jenengan misalnya kentut tawon ya, wis dobati terus diwacakna yang antum bisa watini wa zaitun gitu ya. Enggak ya enggak apa-apa, ya. Nah, atau baca wal asri ya. Baca Allah Subhanahu wa taala semampu kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, tapi kalau kita bisa ayat kursi, Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah hafal semua kan? Apa semua? Loh ya hafal, maksudnya hafal ya. Alhamdulillah. Nah, demikian. Begitu ya, akhi Jundi ya. Nah, Allah barik fiik. Ada lagi? Sudah ya? Sudah ya? Sudah komat sih itu? Ya, nanti kiranya kita naam tidak sholat isya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.